الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah anzakumullah, baik yang hadir langsung di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pada Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang tiga kewajiban yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Poin pertama yang sudah kita jelaskan bahwa Allah telah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Tapi Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul. Siapa yang mentaati Rasul itu, dia masuk surga. Dan siapa yang maksiat kepada Rasul itu, dia akan masuk neraka. Poin ini sudah kita terangkan. Poin kedua yang wajib diketahui dan juga diamalkan adalah, sesungguhnya Allah tidak ridha kalau dia disekutukan oleh dengan sesuatu pun dalam hal ibadah. Baik disekutukan dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus, apalagi disekutukan dengan makhluk yang hina, seperti disekutukan dengan berhala, disekutukan dengan iblis, disekutukan dengan orang-orang yang sudah mati. Allah tidak ridha. Dalil tentang hal ini sudah kita terangkan. Beberapa di antaranya adalah Allah berfirman, وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. Surah Az-Zumar ayat yang ke-7. Allah tidak meridai kekufuran bagi hamba-hambanya. Ini ketidakridhaan Allah kepada perbuatan kufur yang dilakukan oleh hamba-hambanya. At-Taubah ayat 9 menyatakan, وَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Kalau kalian ridha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridha kepada kaum yang fasik. Ini ketidakridhaan Allah kepada Rasul, kepada orang, yaitu orang-orang yang fasik. Walhasil, kekufuran dan perbuatan syirik adalah dua hal yang amat tidak diridhoi oleh Allah. Bahkan Allah mengutus para Rasul, juga menurunkan kitab-kitab, hakikatnya hanya untuk memerangi kekufuran dan perbuatan syirik. Allah berfirman dalam Al-Anfal 39, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan perangilah mereka Yang dimaksud mereka itu adalah orang-orang musyrik. Sehingga tidak ada lagi fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah syirik. Sebab makna fitnah banyak. Salah satunya adalah fitnah dengan makna syirik. Al-fitnatu asyaddu min al-qatl. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Yang dimaksud fitnah yang lebih keji daripada membunuh adalah syirik. Syirik lebih keji daripada perang atau membunuh. Jadi makna fitnah dalam ayat al-fitnatu asyaddu min al-qatl, makna fitnah di sana bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, menjatuhkan orang, mengungkap aib orang untuk menjatuhkannya, itu fitnah dalam bahasa kita. Dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia, pengmitnah itu ke orang teh gitu ya. Itu fitnah di sana adalah, jadi masih paham bahasa Sunda. Fitnah di sana maknanya adalah buhtan dalam bahasa Arab atau hadis. Buhtan itu mengungkap kejelekan orang, padahal kejelekan itu tidak dilakukan oleh orang itu, dalam rangka menjatuhkan dia. Buhtan namanya. Dan itu maksiat. Nah, buhtan dosanya lebih kecil daripada membunuh. Sehingga ayat yang menyatakan al-fitnatu asyaddu min al-qatl, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, makna fitnah di sana syirik. Selaras dengan surah Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Perangilah orang-orang musyrik sehingga tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi perbuatan syirik. Dan agama ini seluruhnya hanya bagi Allah. Yang dimaksud agama ini seluruhnya hanya bagi Allah adalah penyembahan, peribadatan hanya tertuju kepada Allah. Tidak lagi tertuju kepada selain Allah, baik berhala ataupun yang lain-lainnya. Jadi Allah tidak ridha kepada perbuatan kufur dan perbuatan syirik. Oleh karena itu wajib bagi setiap mukmin untuk tidak meridhai syirik dan kufur. Karena ridha seorang mukmin wajib mengikuti keridhaan Allah. Kebencian seorang mukmin wajib mengikuti atau berdasarkan kebencian Allah. Dia hanya mencintai, meridhai apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dan dia pun seorang mukmin itu hanya membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita membenci apa yang dicintai oleh Allah atau meridhai apa yang dibenci oleh Allah. Jangan sampai seperti itu. Terlebih syirik adalah perbuatan yang paling berbahaya, paling buruk, paling zalim. Rajanya keburukan syirik, rajanya kezaliman adalah syirik. Sampai-sampai bila syirik ini terbawa mati, tidak ditobati selama hidup, mati dengan membawa dosa syirik, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Sebaliknya dosa selain syirik, walaupun terbawa mati dan tidak tertobati ketika hidupnya, masih mungkin diampuni oleh Allah. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 48, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa syirik, dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, syirik bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Beda. Bahasa Sunda atau bahasa Indonesia pakai sin kecil syirik. Syirik dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia artinya dengki iri. Mana mah syirik kok eka orang teh? Nah, kamu kok syirik banget sih? Syirik di sana maknanya iri atau dengki. Tapi syirik dalam ayat ini artinya menduakan Allah dalam hal ibadah. Orangnya disebut musyrik. Perbuatannya disebut syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi selain syirik, diampuni oleh Allah. Bagi orang-orang yang dikehendaki. Para ulama diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan ayat ini ditujukan bagi orang yang membawa dosa syirik sampai mati. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa itu terbawa mati dan tidak ditobat. Tapi kalau sebelum matinya dia tobat. Sebelum sakaratul maut dia tobat dari syirik. Akan diampuni. Abu Bakar, Umar, Utsman tadinya orang-orang musyrik. Para sahabat tadinya orang-orang musyrik. Kemudian masuk Islam. Tobat. Diterima. Dihapus semua dosa-dosa. Dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa musyriknya tetap ditulis, diperhitungkan dan akan dipahalai. Keburukannya, dosanya dihapus, kebaikannya tetap dicatat dan akan diberikan balasan pahala yang timpal dengan perbuatan baik. Allah membagirkan jidat. Baik banget. Keburukannya dihapus, kebaikannya tetap dicatat dan akan dibalas. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maknanya adalah kalau dosa syirik itu terbawa mati dan tidak ditobat. Kalau tobat sebelum sakaratul maut akan diampuni dan dihapus itu dosa syirik. Asal sebelum sakarat, pas sakarat tobat nggak akan diterima. Innallaha yaqbal taubatal amti malam yugharri. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hamba selama orang yang tobat itu melakukan tobatnya sebelum sakarat. Yugharghir adalah suara. Suara ngorok yang keluar di saat orang dicabut nyawanya. Sebelum sakaratul maut, tobat. Tobatnya diterima. Tapi pas sakarat baru tobat, pintu tobat sudah tertutup bagi orang. Tidak akan diterima. Makanya salah satu syarat diterimanya tobat adalah harus dilakukan sebelum sakaratul maut dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Fir'aun tobat sebelum mati. Tapi tobatnya dilakukan ketika sakaratul maut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surah An-Nisa 48 menyatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maknanya syirik yang terbawa mati dan tidak ditobati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Walaupun terbawa mati. Terbawa mati tidak ditobati, dosa selain syirik akan diampuni. Apa semua orang? Tidak, lima yasha, kata Allah, bagi orang-orang yang dikehendaki. Tidak semua orang dosa-dosanya selain syirik diampuni. Lima yasha, bagi orang-orang tertentu. Siapa orang-orang tertentu ini? Lalu Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkam Ushulul Mu'minin merinci. Orang tertentu itu adalah pertama orang yang banyak melakukan kebaikan. Sebab Al-Quran menyatakan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Bisa menghapus dosa-dosa karena kesalahan. Kedua, orang yang banyak menerima musibah. Musibah itu menghapus kesalahan, menghapus dosa. Tersabar. Ketiga, di antara penghapus dosa adalah doa makhluk lain dan istighfar makhluk lain, baik makhluk itu sesama mukmin, malaikat ataupun para binatang. Malaikat bisa beristighfar untuk orang-orang tertentu, memintakan ampun untuk orang-orang tertentu. Di antara orang yang dimintakan ampunnya oleh para malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi sampai binatang, semut dan ikan pun memintakan ampun adalah orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, juga orang yang belajar. Dan banyak ada 10 poin perbuatan penghapus dosa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, kalau 10 poin itu kita miliki, dosa itu terhapus. Tapi bila 10 poin tersebut tidak termiliki, kebaikannya hanya sedikit, dosanya terlalu gede, musibahnya jarang, karena senang terus, jarang dapat musibah. Sekali dapat musibah, arah, putus asa, merata, cari kompensasi yang berupa dosa. Ketika dapat musibah, kompensasinya ngedrug, kompensasinya mabuk, kompensasinya pergi ke tempat-tempat hiburan yang bersifat maksiat. Nah, itu bukan menggugurkan dosa, nambah dosa malah. Terus dia juga tidak pernah didoakan dan dimintakan ampun oleh makhluk lain karena dia tidak mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan demikian. Selain itu, menghapus dosa yang lainnya adalah adanya syafaat dari Rasulullah SAW, dari para malaikat, dari orang-orang mukmin, dari sanak keluarganya. Dan banyak lagi, ada 10 poin yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, itu yang dimaksud dengan lima syarat. Jadi semua dosa bisa diampuni kecuali syirik, yang menunjukkan syirik itu rajanya dosa, rajanya kufur. Makanya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam surah Al-Ma'idah ayat 72 Allah menyatakan, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa orang yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga atas orang itu. Haram masuk surga, artinya tidak mungkin masuk surga. Ini sekali lagi kalau syiriknya terbawa mati. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat orang itu di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan bagi orang-orang zalim seperti itu tidak ada seorang pun penolong. Aduh, afwan ikhwan, saya bisa sakit leher ke sebelah kanan karena mustami banyak sebelah kanan, jadi saya lebih banyak ke sana. Basah. Pindah sebagian agar seimbang, biar nanti saya tidak ada alasan untuk menyerahkan siapapun karena sakit leher. Pindah sebagian. Selain ayat, hadis-hadis tentang masalah ini banyak. Terus ke sana. Di antaranya, Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Siapa orang yang menemui Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia masuk surga. Nanti dijelaskan dalam bagian lain, ketika Nabi menyatakan ini, sahabat menyatakan, wa in zana wa saraha, sekalipun dia ini berzina dan mencuri, kata Nabi SAW, wa in zana wa saraha, ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Sahabat itu bertanya lagi, wa in zana wa saraha, walaupun dia berzina dan mencuri, iya, sampai 3 kali. Tapi itu nanti ada penjelasan rincian tentang masalah itu. Jangan sampai Hadis ini dijadikan dalil untuk bolehlah mencuri, bolehlah berzina, asal tauhidnya lurus. Surga. Ya begitu. Nanti ada rinci. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih. Jadi inilah poin yang kedua yang wajib kita ketahui, bahwa Allah tidak meridai kalau dirinya disekutukan dengan sesuatu pun dalam hal ibadah, baik disekutukan dengan makhluk yang suci seperti malaikat, makhluk mulia seperti para nabi, apalagi disekutukannya dengan yang busuk, yang hina seperti patung, seperti setan, seperti orang-orang yang sudah meninggal, maka tidak ridho Allah disekutukan seperti itu. Inilah poin yang kedua di antara tiga hal yang wajib kita ketahui. Poin ketiga. Asal anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahum walatu man hada Allah wa rasula walau kana aqraba qaribin. Poin ketiga yang wajib diketahui adalah, sesungguhnya siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah artinya mengesakan Allah dalam hal ibadah. Jadi siapa orang yang sudah melakukan dua kewajiban pertama tadi? Kewajiban pertama mentaati Rasul. Ini kan poin yang pertama. Allah menciptakan kita, memberi rezeki, dan mengutus kepada kita seorang Rasul. Ini poin pertama. Siapa yang mentaati Rasul itu masuk surga, siapa yang maksiat dia masuk neraka. Yang kedua, Allah tidak ridho dirinya disekutukan. Dengan kata lain, Allah mewajibkan kita mentauhidkan Allah. Poin kedua tadi itu berisi tauhid. Jadi kewajiban pertama tadi taat kepada Rasul, kewajiban kedua tauhid. Nah, poin ketiga, anna man ata'ar rasul, siapa orang yang mentaati Rasul, melaksanakan kewajiban pertama tadi. Wa wahhada Allah. Terus dia mentauhidkan Allah, mengesakkan Allah dalam hal ibadah, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, tidak menjadi orang musyrik. Maka konsekuensinya orang yang sudah melakukan dua kewajiban tadi adalah la yajuzu lahum wala tuman hada Allah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Orang seperti itu tidak boleh bermualah. Bermualah itu ada dua makna. Bermualah itu artinya menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai wali. Wali itu ada dua makna. Pertama, pelindung atau pemimpin. Kedua, orang yang dicintai. Sehingga akrab dengan. Contoh, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan. Allah wali bagi orang-orang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ke terang benderang. Wali di sana adalah pelindung atau pelindung. Makna kedua dari wali adalah kekasih. Orang yang dicintai. Seperti orang-orang mukmin itu adalah wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzan. Ingat, wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak berduka cita. Alladzina amanu wa hum yattaqun. Mereka wali-wali Allah itulah orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Wali Allah yang dimaksud dalam ayat tadi adalah kekasih Allah. Orang yang dicintai oleh Allah dan pasti mencintai Allah. Itu mualah. Menjadikannya sebagai wali. baik wali itu artinya pemimpin atau pelindung, baik ataupun maknanya adalah orang yang dikasihi, dicintai. Jadi kewajiban ketiga, siapa orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, maka dia tidak boleh bermuara dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu kerabat yang terdekat. Tidak boleh menjadikan wali orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Kita jadikan wali, tidak boleh. Wali itu pemimpin, pelindung atau kekasih. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah Al-Mujadilah ayat ke-22 atau ayat yang terakhir dari surah itu. Allah berfirman, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kata Allah, kamu tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Jadi tidak akan ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Walaupun mereka yang menentang itu adalah bapak-bapak mereka sendiri. Ini kenapa terdekatkan? Anak-anak mereka sendiri. Saudara-saudara mereka sendiri. Keluarga-keluarga mereka sendiri. Merekalah, yang dimaksud mereka itu orang-orang beriman tadi, kepada Allah dan hari akhir. Merekalah orang-orang yang telah ditetapkan iman dalam hati mereka dan Allah menguatkan mereka dengan ruh dari Allah. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Merekalah hizbullah. Merekalah tentara Allah. Kelompok Allah. Dan ingatlah bahwa Hizbullah itulah yang pasti akan menang. Ini dalilnya. Bahwa walaupun kerabat terdekat, bapak, itu orang terdekat dengan kita. Anak, orang terdekat dengan kita. Saudara, kakak, ataupun adik. Keluarga, itu orang-orang terdekat. Tapi orang terdekat itu menentang Allah dan Rasulnya, kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Akidahnya patojaiyah. Patojaiyah itu artinya kontradiktif, berbenturan, tanakut, bertubrukan. Satu beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi saudara-saudaranya menentang Allah dan Rasulnya. Maka tidak akan terjalin kasih sayang antara kedua orang itu. Ini terbukti ketika perang Badar. Di antara kaum muslimin dengan kaum kafirin di medan perang, ada yang ayah dengan anak saling berhadapan, saling berbunuh-bunuhan. Ayah dengan anak, adik dengan kakak, menantu dengan mertua. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan menantunya di perang Badar, kan? Tapi tidak mati itu si menantu, cuma tertawa. Setelah tertawan, ditebus oleh istri. Istrinya itu adalah putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu belum ada larangan untuk menikah dengan orang-orang musyrik. Setelah ditebus, dibebaskan, bukannya berterima kasih, besok saya akan memerangi lagi bapakmu. Kata kami toha, itu patut. Kemertua kayak begitu. Itu banyak yang berhadapan-hadapan. anak dengan bapak, menantu dengan mertua, adik dengan kakak, saling bunuh di medan perang karena perbedaan akidah. Ketika dia membunuh Nasir, Abdullah bin Ubay menebar fitnah dalam hadisul iski, ucapan dusta, memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dibawa oleh Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Pas perjalanan pulang menjelang ke Madinah, di tengah jalan istirahat dulu, Aisyah yang ditandu ketika itu keluar dulu tanpa pemberitahuan. Ketika keluar, buang hajat agak jauh, rombongan Nabi SAW pulang, berangkat lagi menuju Madinah. Ditandu ikutan. Disangkanya Aisyah masih ada di dalam, padahal sudah enggak ada. Jadi mereka menandu tanduk kosong. Pas Aisyah kembali, wah, sudah jauh. Akhirnya nitlik nuturkeun di kajauhan. Nitlik itu artinya mengikuti dari kejauhan. Sedang begitu tiba-tiba datang seorang sahabat membawa unta. Melihat Aisyah, disuruhnya Aisyah menaiki unta. Dia sendiri berjalan beberapa langkah di depan, tidak berbarengan karena berkhulwat. Tapi tidak terlalu jauh karena khawatir ada apa-apa terhadap Aisyah kan. Sampai di Madinah, tandunya itu kosong, ribut. Mana Aisyah? Sedang ribut torojol Aisyah yang beriringan dengan sahabat tadi, pemuda tadi. Kesempatan emas bagi munafikin untuk menebar fitnah. Lahirlah peristiwa hadis ini. Sampai Nabi SAW, para sahabat terpengaruh, Nabi SAW juga terpengaruh. Sampai Aisyah didiamkan, bahkan disuruh pulang ke orang tua. Sampai menangis-nangis Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa lama turun ayat yang menunjukkan Aisyah bersih dari tujuh tuduhan. Aisyah tidak salah. Nah, setelah ketahuan Aisyah tidak salah, mulai orang-orang mencari-cari kambing hitam. Siapa ini provokator utamanya yang menebar fitnah ini? Semua tertuju kepada Abdullah bin Ubay. Semuanya sepakat, oh pasti Nabi SAW akan menimpakan hukuman mati kepada Abdullah bin Ubay. Semuanya sudah yakin seperti itu. Karena fitnahnya amat sangat super keji. Ketika isu ini begitu menyebar, datang Abdullah bin Ubay. Anaknya Abdullah bin Ubay. Dia datang kepada Rasul. Dia seorang sahabat yang soleh, tidak seperti bapaknya. Kata Abdullah, putra Abdullah bin Ubay, ya Rasulullah, kalau engkau mau menimpakan hukuman mati kepada bapakku, biar saya yang memenggal kepalanya. Itu anak ke bapak. Karena kuring dibencit, ya Rasulullah. Kerecel gitu. Itu anak ke bapak. Tapi Nabi SAW tidak melaksanakan hukuman mati. Karena kata beliau, aku tidak ingin orang-orang mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Tapi ini menunjukkan perbedaan akidah itu bisa menyebabkan putusnya tali kasih sayang walaupun antar orang yang memiliki hubungan darah yang dekat, anak dengan bapak sekalipun. Dan inilah konsekuensi yang harus dipikul oleh orang yang taat kepada Rasul, yang mentauhidkan Allah, maka orang itu tidak boleh bermualah dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu kerabat kita yang paling dekat. Ini kewajiban yang ketiga. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan poin ini. Al-Thalithah ay al-mas'alatu al-thalithah mimma yajibu alina ilmuhu al-wala'u wal-bara'. Wal-wala'u wal-bara'u aslun azimun ja'at fihi nususul katsiratu. Adapun kewajiban yang ketiga, maksudnya masalah ketiga yang wajib kita ketahui, menyangkut al-wala dan al-bara. Al-wala itu bermualah tadi. Al-bara sebalik. Kalau al-wala artinya mencintai, menyayangi, kalau al-bara membenci dan memusuhi. Al-wala dan bara. Wala dan bara merupakan pokok yang amat sangat agung yang dijelaskan oleh banyak nas Al-Quran ataupun hadis. Di antaranya pertama surah Ali Imran ayat 118. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang selain kalian menjadi bitonah, menjadi teman dekat. La ya'lunakum khabala, mereka tidak henti-hentinya untuk memberikan kesulitan kepada kamu, untuk menyusahkan kamu, untuk memberikan madarat kepada kamu. Orang seperti itu jangan dijadikan sebagai teman dekat dan teman yang baik. Dan dijadikan sebagai partner. Juga dalam surah Al-Ma'idah 51 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumal qaumadh-dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai wali. Baik wali dengan makna pemimpin atau pelindung, ataupun wali dengan makna orang yang dicintai, disayangi, dan dekat dengan kita. Jangan. Sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Dan siapa orang yang menjadikan mereka sebagai wali di antara kalian, maka orang itu termasuk golongan mereka. Siapa yang bermualah dengan Yahudi dan Nasrani, dia termasuk golongan Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya Allah tidak akan berhidayah kepada orang-orang yang zalim, kepada kaum yang zalim. Di ayat yang kedua, larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Wali itu pemimpin atau pelindung atau orang yang dikasihi, yang dicintai. Ayat ketiga, surah Al-Ma'idah 57. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina attakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minalladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan permainan dan olok-olok dari kalangan orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian dan orang-orang kafir sebagai wali. Janganlah kalian menjadikan sebagai wali orang-orang yang menganggap agama kalian sebagai bahan olok-olok dan bahan main-main dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian dan orang-orang kafir. Tidak boleh orang-orang yang mengolok-olok agama kita, kita jadikan mereka sebagai wali. Tidak boleh. Ini larangan yang juga surah At-Taubah mulai ayat 23 sampai ayat 24, bahkan sekalipun dia orang muslim, tapi orang muslim itu lebih cenderung kepada kekafiran daripada keiman. Maka jangan kita jadikan mereka sebagai wali, walaupun muslim juga kerabat terdekat. Dua keutamaan yang mereka miliki, pertama muslim, yang kedua kerabat terdekat, bapak atau anak atau saudara. Tapi mereka lebih cenderung lebih mencintai kekufuran daripada iman. Orang seperti itu pun tidak boleh kita jadikan sebagai wali. Allah berfirman dalam At-Taubah 23:24. Ya ayyuhalladzina aman, la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a yanistahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudh dhalimun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat bapak-bapak kalian dan orang terdekat atau saudara-saudara kalian sebagai wali, baik pemimpin atau orang yang dikasihi. Jadi sahabul kufra 'alal iman, kalau mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan, lebih cinta kufur daripada iman. Jangan dijadikan sebagai wali orang yang kaya begitu. Bahkan ada ancaman dalam ayat ke-24 nih dari surah At-Taubah ini. Kata Allah, "Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum aw azwajukum aw ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha aw bukan aw akhwan tapi wa. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakan oleh Muhammad, apabila bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan keluarga-keluarga kalian atau harta-harta yang kalian usahakan atau perniagaan atau bisnis yang kalian khawatirkan kerugian atau tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, gedong sigrong gitu ya, rumah mewah atau apartemen yang wah gitu. Kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah, Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya, maksudnya tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jadi ayat ke-24 dari surah At-Taubah ini menunjukkan keharaman lebih mencintai manusia atau duniawi daripada mencintai Allah, Rasulnya dan jihad di jalannya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya kalah oleh kecintaan kepada keluarga atau dunia. Memang. Kecintaan Allah kita kepada Allah atau ke Rasulnya tidak selalu harus bertolak belakang dengan kecintaan kepada harta dan keluarga. Karena diperintahkan oleh Allah kita mencintai keluarga. Kita wajib mencintai orang tua, bapak, ibu, anak, adik, kakak, bahkan orang lain yang sesama mukmin wajib kita cintai. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahab." Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman sebelum kamu saling mencintai dengan sesamamu. Kepada sesamamu wajib kita saling mencintai. Kepada anak dan istri, bagi wanita kepada suami dan anak wajib mencintai. Kepada orang tua, mertua wajib kita cintai. Kepada adik dan kakak wajib kita cintai. Rasulullah, wajib kita cintai Allah, wajib kita cintai jihad dan syariat Islam, wajib kita cintai. Dan seluruh kecintaan kepada semua pihak tadi sinergi, tidak harus dipertentangkan. Tapi pada momen-momen tertentu, kadang kita terdesak pada suatu keadaan di mana kita harus lebih mengutamakan siapa yang harus lebih kita cintai daripada yang lainnya. Umpamanya, seorang ayah, seorang kepala keluarga, mencintai anak dan istrinya. Dia harus menafkahi anak dan istrinya. Suatu saat, persediaan makanan habis. Perut keluarganya sudah keroncong. Dia pergi mencari nafkah yang halal. Ternyata yang halal susah. Lagi begitu tiba-tiba seorang ibu lewat, dompetnya pluk jatuh. Kelihatan resletingnya terbuka dan uang pecahan euro dan dolar nonjol. Atau ratusan ribu rupiah bergepok-gepok nonjol. Si ibu itu berangkat, gak tahu. Dan gak ada orang lain yang tahu kecuali dia. Perang batin. Apa yang harus dia lakukan? Kalau itu tidak diambil, diberitahu ibu, itu dompetnya jatuh. Anak dan istrinya kelaparan. Kalau umpamanya si ibu dibiarkan berlalu sampai jauh lalu diambil dompetnya, anak dan istrinya kenyang. Tapi apa yang terjadi? Ya dosa. Melanggar syariat Allah. Disinilah momen di mana kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kepada anak dan istri bertubrukan. Mana yang lebih kita cintai, Allah dan syariatnya ataukah anak dan istri kita? Kalau kita lebih mencintai anak dan istri kita daripada Allah dan syariatnya, kita ambil dompet. Istri dan anak kita bukan hanya kenyang, tapi lebih dari itu bisa beli apapun. Bisa beli BlackBerry, bisa beli perhiasan, bisa membeli persediaan makanan sampai 1 tahun, tapi akibatnya Allah murka. Syariat Allah kita langgar. Berarti kita lebih mencintai anak istri daripada Allah dan syariat. Orang seperti itu terkena dengan ayat ini. Allah menyatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum. Katakan, kalau bapak-bapak, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, hartamu, perniagaanmu, rumahmu, kalau semua itu lebih kamu cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Itu orang yang lebih mencintai keluarga daripada Allah dan syariatnya. Tapi kalau orang itu lebih mencintai Allah dan syariatnya, maka tanpa harus berpikir panjang, ibu, itu dompetnya jatuh. Si ibu melirik, oh iya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Sudah diberitahu, ini uang ini, euro semua ini. 1 gepok, ada 10.000 euro. Kali 15.000 rupiah. Berapa ratus juta. Lalu si ibu karena sudah berhutang budi bisa-bisa dikasihkan. Ini ambil semua untuk kamu. Besok saya akan bawa lagi sejumlah ini untuk kamu juga. Double kan untungnya ya. Pahala dapat. Anak dan istri tetap terberi makan. Iman kita tetap terpelihara. Dosa terhindar. Keuntungannya berlipat. Dan Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal baik yang dilakukan oleh seorang. Akan Allah balas dunia akhirat. Tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Tidak hanya di dunia tapi dunia dan akhirat. Orang Sunda bilang Allah mah taranangai tibongkokna. Dan ini susah diterjemahkan. Contohnya kayak tadi. Oleh karena itu, pernah kita dulu membahas sebuah kitab judulnya Kaifa Takunina Zawjatan Shalihah wa Umman Najiyah, yang diberi judul, diterjemahkan dengan judul Kiat Menjadi Istri yang Shalihah dan Ibu yang Sukses. Kasetnya sudah nyebar belasan tahun yang lalu, tapi enggak tamat. Salah satu di antara isinya itu adalah sebuah riwayat ketika dulu seorang ibu salihah mau ditinggal pergi oleh suaminya untuk mencari nafkah. Sang istri yang salihah berwasiat, ittaqillah fi talabil halal fa innana nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam mencari rizki yang halal. Karena semuanya kami akan sabar dalam menahan rasa lapar. Tapi kami tidak akan tahan kalau kami harus menyuap atau memakan api neraka. Maknanya dalam ya. Pokoknya jangan mencari yang haram. Karena neraka kita lebih baik kelaparan daripada menelan api neraka. Dan wasiat ini bertolak belakang dengan prinsip orang pada zaman sekarang yang mengatakan, aduh, jangankan mencari yang halal, yang haram juga susah. Ya, mencari yang haram aja susah. Pokoknya sedapatnya, adanya yang haram, sahabat yang haram. Ada yang halal, ya alhamdulillah. Tapi kalau yang halal susah, yang haram juga gak apa-apa. Ini prinsip orang sekarang. Orang yang jauh dari majelis ilmu. Orang yang jauh dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, orang yang taat kepada Rasulnya, yang mentauhidkan Allah, tidak boleh bermualah dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Bermualah maknanya mencintai. Menjadikan pemimpin atau pelindung. Menjadikan orang itu orang yang disukai, dicintai, dan disayangi. Walaupun orang itu kerabat kita yang terdekat. Bapak, anak, ayah, suami, istri, atau saudara, atau siapapun. Tapi mereka kufur. Mereka lebih mencintai kekufuran daripada iman. Maka kita tidak boleh bermualah dengan mereka. Ini konsekuensi yang harus dipikul dan dilaksanakan oleh orang-orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat surah Al-Mumtahanah ayat 4. Sikap yang ditunjukkan oleh bapaknya Tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ah. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Yang dimaksud dan orang-orang yang bersamanya bukan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim pada zaman itu, sezaman Nabi Ibrahim, bukan. Tapi orang-orang yang bersamanya maknanya orang-orang yang satu sikap, satu prinsip dengan Nabi Ibrahim sekalipun pada zaman yang berbeda. Karena apa? Karena Ibrahim saat itu pada zamannya menjadi satu-satunya orang muslim di mana tidak ada lagi orang muslim lainnya di dunia ini. Itu penafsiran para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan sebuah ayat, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat yang hanif, yang qanit dan hanif, dan dia bukan orang musyrik. ketika menafsirkan Ibrahim seorang umat, para ulama menyatakan seorang umat maknanya adalah seorang muslim satu-satunya di zaman itu dan tidak ada lagi muslim lain di muka bumi ini selain beliau saat itu. Oleh karena itu yang dimaksud, telah ada contoh yang baik bagi kalian dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya, maksudnya orang-orang yang satu sikap, satu prinsip dengan Ibrahim walaupun pada zaman yang berbeda. Iqlalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya. Kaumnya adalah orang-orang yang menentang dakwah Ibrahim dan menentang dakwah tauhid pada setiap zaman. Mereka berkata, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami pun berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Berlepas diri dari patung-patung berhala sesembahan, berlepas diri dari setan-setan yang jurik nyunyiliwuri gitunya, dan sembah-sembahku manusia. Berlepas diri dari matahari, bulan, bintang yang mungkin disembah oleh manusia yang menyembahnya. Pokoknya dari semua sembahan selain Allah. Kafar nabikum, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan telah nyata, telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman hanya kepada Allah semata-mata. Selama kalian musyrik, selama kalian kafir, udah musuh dan kebencian jelas-jelas nampak antara kami dan kalian. Itu sikap Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta orang-orang yang satu sikap dan satu prinsip dengan beliau. Dan itu diabadikan oleh Allah. Lalu Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh telah ada contoh yang baik bagi kalian dalam sikap Ibrahim dan orang-orang yang satu prinsip dengannya. Contoh yang baik menunjukkan itu sikap Ibrahim, dan itu juga menjadi syariat pada zaman kita, pada zaman yang berlaku di umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah maka mualah dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, menunjukkan bahwa iman yang terpatri dalam hati orang itu amat sangat rapuh, amat sangat lemah. Sebab tidak masuk akal seseorang mencintai sesuatu yang dibenci oleh kekasihnya. Kekasihnya kan Allah bagi seorang mukmin. Siapa kekasih orang mukmin? Allah. Kadar kecintaan dan rasa kasih orang mukmin kepada Allah itu seberapa besar? Terbesar. Lebih besar daripada yang lainnya. Allah menyatakan, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang beriman paling atau sangat besar kecintaannya kepada Allah, melebihi kadar kecintaan kepada makhluk. Kepada ayah ibu wajib mencintai, kepada anak istri wajib mencintai, kepada saudara, kepada sesama mukmin wajib mencintai. Tapi kadar kecintaan kita kepada sesama makhluk jauh di bawah kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah yang paling dicintai, maka mustahil kita mencintai sesuatu atau seseorang yang dibenci oleh Allah. Yang dibenci oleh Allah adalah perbuatan syirik, perbuatan kufur beserta para pelakunya. Orang musyrik, orang kafir. Dibenci oleh Allah. Oleh Allah dibenci, oleh kita dicintai. Gak masuk akal kan? Aduh, jangankan begitu. Kita punya sahabat, si fulan. Dan kita punya musuh, si John umpama. Kenapa kita musuh dia? Ya karena betul-betul menyebalkan, segudang alasan bagi kita untuk membenci si John dan memusuhi. Afannya kalau ada ikhwan di sini yang namanya John, Contoh ini, atau para pendengar Radio Roja dimanapun berada. Ini contoh. Nah, suatu saat, dan si sahabat kita, si Fulan ini tahu bahwa kita amat membenci si John dengan alasan syari. Suatu saat, kepergok, tanpa sengaja, si John dengan si Fulan ini sedang bertemu, pembicaraannya seperti akrab, seperti dekat, seperti saling menyukai. Seperti itulah. Bagaimana perasaan kita? Kecewa berat ini si Fulan, gimana sih? Kan dia tahu saya itu amat sangat membenci si John karena memang si John itu menyebalkan. Dia bersahabat akrab dengan si John itu. Tersungging berat kita. Tersinggung berat kita. Kecewa oleh si Fulan ini. Ini manusia. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kan adalah secemburu. Walaupun cemburnya bukan urusan cinta syahwat, bukan. Allah lah jauh lebih pencemburu lagi daripada manusia. Allah lebih pencemburu daripada manusia. Makanya Allah paling tidak suka diduakan dalam hal ibadah. Dan Allah tidak akan mengampuni perbuatan itu yang disebut dengan perbuatan syirik kalau itu terbawa mati dan tidak ditobati. Penghuninya atau pelakunya menjadi penghuni neraka secara abadi. Jadi akal manapun, akal siapapun tidak akan menerima kalau kita mencintai sesuatu atau seorang yang dibenci oleh Allah yang amat sangat kita kasihi. Oleh karena itu, maka kalau kita mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah, menunjukkan lemahnya rasa cinta kita kepada Allah, lemahnya iman kita kepada Allah. Adapun rasa cinta kita kepada orang kafir adalah membantu mereka, menolong mereka, berta'awun atau kerjasama dengan mereka dalam mengaplikasikan kekufuran dan kesesatan mereka. Mereka umpamanya mau melakukan ritual agama mereka yang itu nyata-nyata musyriknya, kufurnya. Kita bantu. Udahlah, dananya dari saya. Ini gak boleh. Sudahlah, pengamanannya dari saya. Itu juga ta'awun alal ismi wal udwan. Gak boleh. Oleh karena itulah, maka diharamkan bagi kita untuk bersikap seperti itu, karena itu adalah sikap yang menunjukkan kelemahan iman kita. Inilah poin yang ketiga dari kewajiban kita, yaitu siapa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh bermualah kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang yang menentang tersebut adalah kerabat yang terdekat. Ya, sudah 1 jam lebih waktu yang kita lewati. Jadi untuk penjelasan dari saya cukup sampai di sini. Penjelasan lanjutan dari kitab ini akan kita teruskan hari Jumat yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Kita akan berikan kesempatan pertama kepada para pendengar Radio Roja yang mungkin bertanya baik lewat SMS ataupun lewat telepon secara langsung. Saya persilakan kepada Akhi Fawas untuk menyampaikan pertanyaan tersebut. Demikian di Khotbah Islam, sesi materi dari pembahasan kitab Al-Usul Salasah bersama Ustaz Abu Haidar Hafizahullah Ta'ala. Dan kita memberikan kesempatan bagi Anda yang akan bertanya. Tapi Ustaz, kita angkat untuk yang pertama dari penelpon yang sudah masuk. Silakan. Taib, Assalamualaikum. Mau tanya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kalau di masyarakat kebanyakan kalau tolong menolong dalam rangka ritual-ritual agama gitu ya. Iya. Sepertinya ya dalam raya hari kelahiran Nabi gitu. Nah, ini kan tadi dilakukan tolong menolong dalam hal kebenaran gitu kan ya. Iya. Ke inti pertanyaan. Ini kalau pertanyaannya bagaimana kalau kita sebagai tetangga terus kita memang kita tidak menolong gitu ya, tidak ikut campur sama orang itu. Tapi kan otomatis di dalam bermasyarakat bermuamalah Pak ya. Ya, bermuamalah itu gimana tuh? Taib. Tindakan saya ini gitu maksudnya. Taib Pak. Terima kasih Bapak. Nam. Silakan ya. Ustaz Nam. Ada satu pertanyaan lewat telepon dari pendengar Radio Roja Jakarta. Bahwa dewasa ini banyak ritual-ritual, perayaan-perayaan yang bukan bersumber dari ajaran Islam. Baik ritual tersebut, ritual yang umum, tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan kita, atau ritual-ritual yang dianggap ada kaitannya dengan agama kita, seperti perayaan-perayaan hari-hari besar Islam. Baik itu maulid, Rajaban, Muharraman, Rasul Quran, atau yang lain-lainnya, gitu ya. Pertama, bahwa umumnya orang yang merayakan maulid atau Rajaban, Rasul Quran, atau Muharraman, atau memperingati hari besar atau tahun baru Hijri ya, baik niat ataupun bentuk pelaksanaannya adalah baik. Niatnya maulid itu mengagungkan, menghormati, atau mengaplikasikan kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuzul Quran niatnya mengagungkan Al-Quran. Muharraman niatnya adalah mengagungkan hari atau tahun baru Islam yang di dalamnya ditandai dengan sebuah amalan yang hebat berupa hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Niatnya bagus. Kedua, bentuknya juga bagus. Bentuknya berupa ngaji. Ya, ngaji bagus atau jelek? Bagus. Walaupun kadang ada yang jelek. Yang jeleknya umpamanya berupa kasidahan yang nyanyinya para wanita berkerudung sambil gutak-gutak. Ditonton oleh para ustaz dan kiai. Dan kiai para dan kiai serta ustaznya biasanya berada di kursi yang paling depan. Menonton sambil tanggah ke panggung, di panggung ayan gutak-gutak wanita. Itu buruk. Kadang ada di dalam peringatan maulid atau Rajaban atau yang sejenis. Tapi umumnya baik berupa ceramah, berupa tausiah dan seterusnya walaupun ada yang buruk. Tapi niat yang baik dengan bentuk perbuatan yang baik, tetapi dilaksanakan pada momen yang tidak ditetapkan oleh syariat, kemudian dianggap bahwa perbuatan itu adalah sesuatu yang bernilai ibadah dan akan dipahalai. Tetapi kita lihat perbuatan itu kalau baik dan bernilai ibadah dan dipahalai, kenapa dulu Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukannya? Apa mereka, kata orang Sunda mah, tekaro'oh karena pahala peringatan eta? Tekaro'oh itu maksudnya itu, maksudnya itu apa? Tekaroh itu tidak tertarik ya, tidak tertarik dengan pahala memperingati. Ya itu pahalanya kecil loh, nggak tertarik, nggak perlu lah, apa begitu? Jawabannya tidak mustahil. Nabi dan para sahabat tidak tertarik dengan pahala, sementara kita tertarik dengan pahala. Para nabi dan para sahabat orang yang paling serakah dan rakus kepada pahala. Serakah dan rakus kepada pahala bagus. Yang jelek adalah serakah dan rakus kepada dunia, kepada harta, kepada jabatan, itu super jelek. Tapi rakus kepada pahala bagus. Itu adalah sikap Rasul dan para sahabat serta para ulama dan orang-orang soleh. Jadi sekecil apapun pahala pasti dikejar oleh Rasul dan para sahabat. Makanya aneh kalau mereka tidak tertarik dengan pahala itu sementara kita tertarik. Padahal syariat yang lain yang pahalanya besar seperti tahajud, seperti sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, seperti Senin Kamis, oleh kita super jarang dilaksanakannya. Lalu pahalanya luar biasa. Kok ini dikejar-kejar? Jadi, tidak mungkin Nabi dan para sahabat tidak melaksanakan karena tidak tertarik dengan pahala yang tidak mungkin. Kedua, apa mungkin Nabi dan para sahabat lupa tidak menyelenggarakan perayaan-perayaan itu? Tiap tahun lupa terus, ribuan sahabat semuanya lupa. Kita ingat. Padahal daya ingat Nabi dan para sahabat jauh lebih kuat daripada daya ingat kita. Para sahabat Al-Quran hafal di luar kepala semuanya. Ribuan hadis hafal di luar kepala. Kita Quran hafal cuma kul. Hadis sepotong pun enggak. Daya ingat kita super lemah. Jadi mustahil mereka lupa dan kita ingat. Oleh karena itu, Nabi dan para sahabat tidak melaksanakan itu tuh bukan karena lupa, bukan karena tidak tertarik dengan pahalanya. Lalu kenapa mereka tidak melaksanakan? Begitulah sunnahnya. Ketika datang hari maulid atau kelahiran Nabi SAW, apa sunnah yang harus kita lakukan dengan kedatangan hari maulid? Sunnahnya adalah tidak melaksanakan perbuatan apapun, peringatan apapun dengan kedatangan waktu tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat setelah Nabi meninggal. Tidak pernah ada perayaan itu. Sunnahnya seperti itu. Dan itulah yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu sunnah berupa meninggalkan suatu perbuatan yang sengaja ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Seperti Nabi dan para sahabat sengaja meninggalkan perayaan-perayaan. Sengaja. Dan sunnahnya begitu. Ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperoleh pahala dari datangnya maulid, dari datangnya rajaban, dari datangnya muharraman, kalau ingin memperoleh pahala, tidak menyelenggarakan perayaan apa-apa. Itu pahala di sana yang sesuai dengan sunnah Rasul dan para sahabat. Terus bagaimana kalau masyarakat sekitar kita merayakan, padahal Nabi dan para sahabat tidak? Bagaimana sikap kita? Sikap kita, sikap asal atau hukum asal adalah pertama tidak terlibat dalam bentuk apapun. Dan kita terkena kewajiban untuk menjelaskan dan menasihati, mendakwahi mereka dengan cara sebaik mungkin. Bila dakwah tersebut maslahat, kalau dakwah tersebut malah madarat, ya tahan. Mencari momen yang kira-kira maslahat untuk mereka, untuk dakwah tersebut. Adapun resiko dari ketidakterlibatan kita, resikonya kita dituduh macam-macam. Dituduh tidak gaul lah, dituduh tidak kompak lah, dituduh tidak solider lah, dan seabrek tuduhan, bahkan tidak mustahil muncul tuduhan dasar teroris. Apa hubungannya maulid dengan teroris? Tapi mungkin orang yang benci mungkin. Nah, itu pertama bisa diredam, bisa dihapus dengan keterlibatan kita dalam aktivitas lain yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Ada kerja bakti, kita ikut. Bahkan kita yang paling gigih. Ya tenaga, ya waktu, ya uang, ya konsumsi, kita keluar. Beres umpah kelihatan orang-orang ngos-ngosan. Ini air kopi ini, saya sudah bikin satu drum umpamanya. Ini kuenya, ini pisangnya. Itu dengan kebun yang dibawa ke sini. Kita selama ini dikenal sebagai orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, rasa solidaritas dan kekompakan yang tinggi. Kalau ada yang sakit, kita pertama orang yang melayat. Kalau ada orang yang meninggal, kita paling terlibat. Kalau ada kerja bakti, kita menjadi pupuhnya. Pupuhu itu menjadi penggeraknya dalam seluruh kegiatan yang walaupun untuk duniawi tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan keagamaan kita. Tapi kita selama itu baik terlibat. Sehingga kita dikenal sebagai orang yang berjiwa sosial tinggi, yang dermawan, yang kompak, yang memperhatikan kebutuhan masyarakat dan tetangga sekitar kita. Nah, kita sudah dikenal sebagai orang seperti itu, suatu saat pas diundang pada acara yang seperti tadi, kita tidak terlibat. Saya yakin orang gak akan menuduh macam-macam. Orang akan memaklumi, oh memang dia mah orang yang loyal kepada syariat. Saya yakin, kata masyarakat, pasti dia melakukan ini karena pemahamannya yang dia pegang teguh. Dan kita harus menghargainya. Tidak akan ada tuduhan macam-macam. Kecuali kalau selama ini kita memang sering bermasalah dengan masyarakat. Ada kerja bakti gak pernah kita terlibat. Ada ronda gak pernah kita ikutan. Ada sumbangan ini untuk itu, sumbangan untuk yang sakit, untuk yang meninggal, untuk orang yang rumahnya rubuh dan seterusnya. Cuek, gak pernah terlibat ini itu. Pas suatu saat kita ini diundang ada undangan perayaan sebentar tidak hadir, ya orang tadinya memang sudah benci kepada kita. Orang tadi sudah tidak suka kepada kita, mencari celah untuk memojokkan kita. Ada momen ini, oh dijadikan itu. Oleh karena itu, maka saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan untuk seluruh ikhwan, termasuk pendengar Radio Roja, tunjukkan bahwa kita dengan ngajinya kita, dengan pemahaman kita, kita itu lebih baik dalam segala hal, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat. Kita adalah orang yang paling dermawan, kita orang yang paling berjiwa sosial, kita orang yang paling memperhatikan keadaan tetangga-tetangga masyarakat di sekitar kita. Kita orang yang paling kompak dengan siapapun selama dalam masalah yang dibolehkan secara syari. Tunjukkan seperti itu. Kalau kita sudah dikenal sebagai orang seperti itu, pas ada momen atau peristiwa tadi, ada perayaan yang kita tidak setujui, lalu kita tidak hadir dan tidak mau terlibat, diminta sumbangan juga kita tidak memberi, maka mereka akan maklum. Akan maklum sendiri. Jadi malah, kalau mereka sudah tahu sikap kita, pas ada perayaan, mengumpulkan dana, saya yakin mereka gak akan datang ke rumah kita. Sebab diyakini kita gak akan ngasih. Dan gak ngasihnya kita bukan karena pelit, tapi karena prinsip. Tapi kalau dalam sumbangan sosial yang lain, kita paling gede dan paling pertama. Itulah jawaban atas pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Kita beralih dulu kepada pertanyaan hadirin di sini lewat kertas. Silakan. Apa yang harus kita lakukan antara pergi taklim atau mengajar anak-anak TPA apabila setiap jadwal taklim berbarengan dengan jadwal mengajar anak-anak di TPA? Ya. Pertama, bahwa mencari ilmu itu lebih wajib daripada mengajarkan ilmu. Dan itu sebenarnya tidak harus saling bertentangan. Tapi kalau pada momen tertentu bertentangan seperti waktu ngajar bentrok dengan waktu belajar, maka dahulukan belajar. Karena belajar adalah melaksanakan salah satu langkah persiapan untuk mengajar. Kalau mengajar terus tanpa belajar, nanti yang diajarkannya ngaco atau keliru atau salah. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan kalau pada jadwal-jadwal taklim dikosongkan, jadwal ngajarnya dirubah menjadi di waktu yang lain. Apalagi ngajar kan biasanya tiap hari pada jam tersebut. Kalau ingin hadir ke taklim tidak tiap hari, mungkin sepekan sekali atau dua kali. Nah, makanya yang sepekan sekali aja umpah bentrok dengan mengajar akhirnya enggak ngaji-ngaji, ngajar terus. Ngajarlah perbuatan yang bagus. Tetapi kalau sampai melalaikan belajar, dengan nanti pas waktu mengajar banyak kekeliruan karena kurangnya ilmu, itu berbahaya. Oleh karena itu dahulukan hadir ke majlis taklim daripada mengajar anak-anak di TPA. Tapi usahakan tidak harus berbenturan dari segi waktu. Wallahu'alam. Silakan pertanyaan berikutnya dari pendengar Radio Roja. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari Pak Didi yang sudah masuk dari Bekasi. Kami persilakan untuk Pak Didi. Halo Pak Didi, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya tinggal di ini nih di Bekasi Ustaz. Iya. Ini di sini ada Ustaz yang dia juga buka praktek obat alternatif itu. Iya. Cuman dia saya udah selidikin dia punya anti golok, dia punya batu cincin, terus benda pusaka, terus dia jadi imam. Apakah saya boleh Ustaz untuk menjadi makmumnya begitu? Di belakang ya, orang kasih, tersebut. Ustaz, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Ada pertanyaan dari Pak Didi di Bekasi. Ada seseorang yang disebut Ustaz membuka pengobatan alternatif. Tetapi dia ini peron kebal, golok dan seterusnya. Tapi dia suka jadi imam sholat. Apakah kita sah bermakmum di belakang orang ini? Ada dua hal yang saya sorot dari pertanyaan ini. Pertama tentang pengobatan alternatif. Sejauh mana kita boleh menjalani pengobatan alternatif tersebut? Dan kapan kita tidak boleh menjalani pengobatan alternatif? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menetapkan ada dua syarat, dua batasan yang menyebabkan kita dibolehkan untuk melakukan pengobatan alternatif. Pertama, disebut aspek hissi, ilmiah tidaknya, empiris tidaknya. Ada hubungan sebab akibat atau tidak antara pengobatan itu dengan kesembuhan dari penyakit. Kalau ilmiah sesuai dengan teori medis, kedokteran modern, juga empiris bisa dilakukan oleh siapapun yang memang memiliki kemampuan untuk itu, keahlian untuk itu, dan terbukti ada hubungan sebab akibat antara obat tersebut atau pengobatan tersebut dengan penyakit yang dideritanya, maka boleh. Seperti umpamanya kita batuk, ya, batuk, minum obat batuk dan sembuh. Dan memang secara ilmiah diketahui bahwa obat tersebut mampu menyembuhkan penyakit batuknya. Itu boleh, walaupun tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ada hubungan sebab akibat. Termasuk umpamanya akupuntur ataupun pijat refleksi ataupun apalagi totok jalan darah dan seterusnya. Kalau semua itu ilmiah dan sesuai dengan teori kedokteran yang difahami berdasarkan percobaan, eksperimen dan memang terbukti sembuh dan dinyatakan ada hubungan sebab akibat antara metode pengobatan tersebut dengan kesembuhannya, maka itu boleh walaupun tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini batasan yang pertama. Batasan kedua disebut aspek syar'i. Aspek syar'i itu apakah cara pengobatan itu dicontohkan enggak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau dicontohkan walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak ilmiah, walaupun tidak bisa diterangkan dengan teori kedokteran modern, tapi kalau itu dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang sahih, boleh kita lakukan. Seperti umpamanya merukyah dengan bacaan Al-Quran, hadis yang sahih atau doa-doa dari bahasa Arab yang dipahami maknanya dan tidak mengandung unsur syirik. Nah, rukyah ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini ada contohnya. Ada landasan syar'inya. Walaupun tidak bisa diterangkan secara ilmiah. Apakah air yang sudah dirukyah itu mengandung zat tertentu yang menyembuhkan berbagai macam penyakit atau tidak. Setelah diteliti, biasa aja air ini tidak ada perubahan. Struktur molekulnya biasa, kandungan zatnya biasa, dan tidak ada hubungan sebab akibat antara air ini dengan penyakit yang dideritanya. Tidak ada penjelasan ilmiah. Tapi karena itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka boleh itu dilakukan oleh kita. Mau sembuh, mau tidak, mau ilmiah, mau tidak, karena itu ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka boleh kita lakukan. Umpamanya, kalau Nabi SAW sakit, beliau menyimpan tangannya di bagian yang sakit, lalu membaca doa Allahumma Rabban Nas. Mudhibil ba'sa isfi anta syafi la syifa illa syifa syifaan la yughadiru saqama. Itulah telah Rasulullah SAW. Apa sih penjelasan ilmiahnya antara doa ini dengan penyakitnya? Tidak ada umpamanya. Tidak terbukti secara medis itu menyembuhkan. Tapi karena itu ada contoh dari Rasulullah SAW, maka itu boleh. Dan kata Syekh Al-Utsaimin, bahwa aspek syar'i dengan cara pengobatan Nabi jauh lebih mujarab, lebih ampuh daripada cara pengobatan yang hissi tadi, yang ilmiah. Sebagai contoh, ketika ada para sahabat kehabisan bekal makanan atau minuman, minta ke suatu kaum gak dikasih. Lalu salah seorang penduduk kaum itu sakit dan tidak bisa disembuhkan. Minta bantuan ke sahabat. Para sahabat boleh asal dikasih kambing sebagai imbalan. Dan setuju. Lalu para sahabat membacakan Al-Fatihah dan sungguh seketika. Ini ajaib. Kata Syekh Al-Utsaimin, seandainya anak itu yang sakit itu karena dipatuk oleh binatang berbisa, diobati oleh obat yang hissi, oleh obat kedokteran, maka tidak akan otomatis seketika itu sembuh. Tapi membutuhkan waktu yang lama. Mungkin sembuhnya besok, lusa, atau beberapa hari setelah itu. Tapi dengan bacaan Fatihah, seketika itu juga sembuh. Oleh karena itulah, walaupun tidak ada penjelasan ilmiahnya, boleh. Nah, ini batasan kedua. Kalau salah satu di antara kedua ini tidak ada, maka tidak boleh kita lakukan pengobatan alternatif seperti itu. Umpamanya ya, ada orang yang mengobati dengan cara memindahkan penyakit ke buah, ke kambing, dari jarak jauh. Kita lihat, apakah ini bisa dijelaskan secara ilmiah dengan teori kedokteran modern? Kalau ya, oh ya betul, ini ilmiah banget, boleh kita lakukan. Tapi kalau kata para dokter, oh ini gak ada hubungannya, gak bisa itu penyakit pindah. Maka pertama aspek hissi tidak terpenuhi. Kedua, lihat aspek syar'i. Pernahkah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW atau para sahabat? Umpamanya Rasulullah SAW, kalau ada yang sakit, dipindahkan penyakitnya ke unta, umpamanya. Jadi untanya yang sakit, kan kasihan, dolim ya. Kenapa tidak dipindahkan ke orang kafir, umpamanya, ke musuh Islam? Atau kenapa tidak dibuang ke langit saja, umpamanya ya? Nah, ternyata tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka kalau tidak ada contoh dari Nabi dan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, berarti itu pengobatan alternatif tidak boleh dilakukan. Walaupun menyembuhkan, kalau toh menyembuhkan ada keterlibatan setan di dalamnya. Makanya tidak boleh dilakukan. Inilah poin pertama dari pertanyaan yang tadi. Poin keduanya kita tunda sampai Jumat yang akan datang. Di Bandung ini sudah azan. Pak Didi, mohon maaf ya. Taib, jawabannya lebih panjang daripada pertanyaannya. Dan pertanyaan di meja saya juga masih sangat banyak. Kita akan jumpa lagi insya Allah hari Jumat yang akan datang. Dan diberitahukan kepada ikhwan, tepat 5 tidak akan terlambat. Kita sudah akan memulai. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.